masuk bahagia di hati yang baru. Lahir bahagia yang kau ucap, terlepas rasa dan cerita pun lenyap. Namun ada sekarang yang buat kau nyaman, ketika rasa merasa kenyataan terlalu dalam. Akan sependam melalui tambang sedikit dendam, sempat kau ukir janji yang manis. Cerita untuk kau perlahan tu habis, namun kau bawa janji berlalu. Sempat katanya kau setia, kau subahagia dengan saya, tapi kau jalan dindia. Tak bisa sutra bisa, kau mau balik masa sutra terima. Kau bilang setia, sapu bahagia, baru kenapa kau harus pergi dengan dia. Tak bisa sutra bisa, kau mau balik masa sutra terima. Kau lagi bisa bertanya kau suka. Three.